Ngopi lah anjing. Woody, check my beats with Woody. Ngopi lah anjing. Ngopi. Ngopi. Ya. Ngopi. Ya. 2K Riri. 2K Riri ngopi. Melek pagi, login lagi, IG lagi, TikTok lagi, PUBG lagi. Pagi-pagi banyak rezeki, malas sleepy, dapat mimpi. Paparazzi, mimpi basah, pepperoni, dollar sign with Ferraris. Punya Lotte 3 bini, 4 Maserati, Rolex lagi-lagi dan lagi. Mimpi diguyur lagi dan bangun lagi. Taking my Benz all the way to the top. Punya Lambo, they don't stop. Acting like ice cubes and drop top. Fuck, I can make your ass drop. Bocah gua lagi nongkrong di McD. Belinya 3 McFlurry. Nongki lagi don't have money. Halu tinggi prosperity. SG McD geser nongki. Beli Jack D, Betty, Patty. Beli-beli with my homie. Check it flag. Tumbang lagi, minta lagi. Mami, papi, uang lagi. Ribut lagi, tidur lagi. PUBG lagi, ortu mati. Broken lagi, makan nasi berak tai. Beban keluarga, beban keluarga, beban keluarga, beban keluarga, beban keluarga, beban keluarga, beban keluarga, beban keluarga, beban keluarga, beban keluarga, beban keluarga, beban keluarga, beban keluarga, Dari sana, anak-anak, pantang dari tidur, sudah jatuh, sini, di sana, jangan diri, ini dari sana, ya, dalam keluarga,